Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita membahas bab yang nomor ke-17, larangan bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menganggap bahwa orang lain tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita membahas kebalikannya. Dan kitab tauhid dari ensiklopedia larangan tinggal 2 bab, yaitu bab ke-18 dan 19. Setelah itu kita masuk kitab yang baru lagi, Kitabul Ilmi, tentang ilmu. Bab yang nomor ke-18. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babun nahyi 'anil qunut min rahmatillah wal ya'si min rauhillah. Berkata penulis kitab ini, Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, bab larangan putus asa dari rahmat Allah dan pesimis dari karunia Allah. Putus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat nomor 56. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Katakanlah, dan tiadalah yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang tersesat. Sebelumnya dikatakan, fala takum minal qanitin, jangan kamu menjadi termasuk orang-orang yang putus asa. Jadi orang kalau putus asa dari rahmat Allah, dia adalah orang yang tersesat. Nanti kita bahas kenapa ada orang putus asa dari rahmat Allah. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat nomor 87, waqala wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah, dari karunia Allah, kecuali kaum yang kafir. Berarti kalau dikumpulkan dua ayat ini, orang yang putus asa dari rahmat Allah berarti dia adalah orang yang tersesat, dia adalah orang yang kafir. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara rahmat Allah, rahmat yang amat sangat luas. Di dalam sebuah riwayat sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan yang lainnya, atau sanadnya hasan, dihasankan oleh As-Suyuti dan Al-Iraqi melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada satu orang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, mal kabair, ya Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu, apa saja ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, asyirku billah. Yang pertama-tama adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal iyasu min rauhillah wal qanutu min rahmatillah. Termasuk dosa besar pula adalah putus asa dari rahmat Allah, pesimis dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar. Putus asa adalah dosa. Orang beriman tidak boleh putus asa. Masih ada harapan. Di dunia ada harapan, di akhirat juga ada harapan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Rahmat itu adalah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Qur'an, menurut sunnah, bahkan rahmat itu adalah termasuk nama Allah yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di Qur'an ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa? Ayat Bismillahirrahmanirrahim ada berapa di Quran? Berapa? Ada berapa ayatnya? Surat Quran jumlahnya berapa? 114 dikurangi 1 surat At-Taubah, iya kan? Berarti berapa? 113 tambah 1 di surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang mana Rahman dan Rahim adalah pecahan daripada Rahmat. Rahmat itu sifat Allah yang identik dengan Allah. Dan sifat Allah itu adalah merupakan bagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu penuh dengan rahmat, jangan putus asa. Allah penuh dengan rahmat. Jangan dibayangkan Allah itu kayak manusia yang suka naik pitam, suka emosi, terburu-buru. Tidak, Allah penuh dengan Rahman, Rahim, Halim, Maha Santun. Tidak terburu-buru. Ada juga rahmat yang merupakan makhluk. Rahmat Allah ada dua ya. Ada rahmat yang merupakan sifat seperti ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ada rahmat yang merupakan makhluk ciptaan Allah, yaitu innallaha khalaqa mi'ata rahmah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan 100 rahmat. Itu rahmat yang lain lagi ya. Rahmat berupa ciptaan Allah. Allah menciptakan 100 rahmat. Yang diturunkan sekarang ini baru 1 rahmat. Dengan satu rahmat itu manusia saling berkasih sayang. Binatang pun menyayangi anak-anaknya. Baru 1 rahmat. Dan nanti hari kiamat diturunkan semuanya 100 rahmat. Betapa dahsyatnya kasih sayang saat itu. Adapun kalau yang merupakan sifat Allah lebih hebat lagi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan universal, mencakup semuanya. Makhluk ciptaan Allah yang paling atas sampai yang paling bawah, meliputi semua ruangan dan semua waktu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di alam semesta ini melainkan dia itu selalu berbolak-balik dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita tentang doa malaikat pembawa arsy. Malaikat penyangga arsy. Jumlah mereka itu ada 8. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Di dalam surat Ghafir ayat 7 atau surat Al-Mukmin ayat 7 itu malaikat penyangga arsy berdoa. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa 'ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Ayat ini kalau kita kaji sangat indah. Ya Rabb kami, wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maksudnya di sini, ilmu Allah itu meliputi apa? Ilmu Allah itu meliputi semuanya, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah, meliputi semua ruang, semua waktu, ilmu Allah. Yang diliputi oleh ilmu Allah itu juga diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah meliputi segala-galanya, sebagaimana ilmu Allah meliputi segala-galanya. Hanya saja rahmat Allah itu ada yang diberikan orang kafir, ada yang diberikan orang beriman. Kalau orang kafir itu diberi rahmat berupa materi duniawi, diberi harta, diberi sehat, diberi makan, diberi minum, diberi rumah, diberi anak, diberi ketenangan hidup, ya, rahmat berupa materi duniawi, di dunia saja. Kalau orang beriman ada nilai plusnya, diberi oleh Allah iman, kedamaian dalam hati, sakinah, diberi oleh Allah nikmat di dalam kubur nanti, di akhirat masuk ke dalam surga, luas. Karena itu bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman dan ar-rahim. Ar-rahman itu umum semuanya, kafir, muslim, taat, ahli maksiat, semuanya dapat rahmannya Allah. Tapi kalau rahim lebih khusus, lahir batin, jasmani, rohani, luar dalam, dunia akhirat, khusus orang beriman. Wa kana fil mu'minina rahima, lengkap untuk orang beriman. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 156 Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Aku akan tuliskan rahmat itu untuk orang-orang yang bertakwa, yang membayarkan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat. Bahkan rahmat Allah itu telah dituliskan. Ketika Allah telah menciptakan semua makhluk, Allah menulis sebuah tulisan dan diletakkan di sampingnya Allah, di samping Arsy, yang berbunyi, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Antara murka dan rahmat Allah, lebih dahulu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah memanggil orang-orang yang bergelimang dalam dosa. Allah mengatakan, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang amat sangat indah. Bahkan para ulama menyebut ayat ini arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memotivasi kita untuk selalu mengharapkan rahmat Allah dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini yang dipanggil oleh Allah adalah alladzina asrafu ala anfusihim. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang telah melampaui batas atas diri mereka. Orang yang bergelimang dalam dosa, yang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, yang mencuri, yang merampok, yang membunuh, yang melakukan homoseksual, yang melakukan lesbian, yang apalagi narkoba. Apa yang kurang? Pokoknya semua dosa dilakukan oleh dia. Semua dosa dilakukan berkali-kali. Tapi oleh Allah dipanggil dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Kalau kamu mau taubat kembali kepada Allah, diampuni. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Nanti kita bahas kenapa ada orang putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Ada dua sebab. Kemudian juga hadis ayat ini dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi yang sangat indah, dan hadis qudsi itu dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'innya, hadis terakhir nomor 42, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hai anak Adam, hai manusia, tiadalah kamu berdoa kepadaku dan mengharapkan aku, melainkan aku ampuni semua dosamu dan aku tidak pernah peduli seberapa banyak dosamu. Maksudnya di sini, kalau kita selalu berdoa kepada Allah, mengharapkan Allah untuk mengampuni dosa kita, meminta kepada Allah diampuni dosa kita, maka oleh Allah diampuni semua dosa kita dan Allah tidak peduli sebanyak apapun dosanya. Kemudian ya bani Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu lak. Hai anak Adam, kalau sekiranya dosamu telah mencapai awan-awan yang ada di langit. Ini gambaran dosa tanpa batas sampai di awan yang ada di langit. Kemudian kamu istighfar, minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni dosamu. Allahu Akbar, istighfar. Astagfirullah, Allahumma ighfirli. Kemudian kata Allah lagi, ya bani Adam, lau ataitani fi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku hari kiamat nanti dengan membawa dosa sepenuh bumi, bayangkan dosanya sepenuh bumi, kemudian ketika kamu datang menemui aku itu, kamu tidak membawa dosa syirik, kamu tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, maka pasti aku datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Subhanallah, dosanya sepenuh bumi, ampunan Allah sepenuh bumi, yang penting tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 sebab Allah mengampuni dosa kita kalau kita kumpulkan. Yang pertama-tama dan kedua adalah addu'a war raja, berdoa dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-istighfar, istighfar minta ampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar satu hari tidak kurang daripada 70 bahkan sampai 100 satu hari. Istighfar dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah adamu syirik, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Rahmat Allah luas. Kalau kita bicara rahmat Allah, maka seakan-akan neraka itu bakal kosong. Enggak ada isinya. Tapi sebaliknya, kalau kita berbicara adab Allah, seakan-akan surga bakal kosong, enggak ada isinya. Nanti kita bahas dua-duanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a fi jannatihi ahadun." Kalau sekiranya orang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah daripada hukuman, pasti tidak ada seorang pun yang berharap bisa masuk ke dalam surganya. Kalau orang mukmin tahu betapa dahsyatnya azab Allah, hukuman Allah, maka tidak ada seorang pun yakin bisa masuk surga. Saya enggak yakin bisa masuk surga. Kalau kita bahas murkanya Allah, khauf, takut. Sebaliknya, walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahadun. Kalau sekiranya orang kafir tahu apa yang di sisi Allah daripada rahmat kasih sayang, pasti tidak ada seorang pun yang putus asa daripada syurga Allah. Jadi kalau orang kafir itu tahu betapa luasnya rahmat Allah, maka orang kafir itu semuanya yakin bakal masuk ke dalam syurga. Tapi tidak mungkin ya. Syaratnya syurga itu nomor satu adalah al-iman, iman dulu. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Allah menjadikan orang yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah sifatnya orang yang tersesat, putus asa. Demikian pula Allah menjadikan orang yang pesimis daripada karunia Allah itu adalah sifatnya orang kafir. Karena mereka tidak tahu betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilarang. Mari sekarang kita bahas dua-duanya. Tentang al-khawf wal-raja, tentang takut dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang perlu diamalkan dua-duanya. Yang pertama-tama yang telah dibaca tadi yaitu wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illadhallun, dan tiadalah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat atau bahkan kafir. Surat Al-Hijr 57, dan tadilah dibacakan yang lainnya. Kemudian satunya lagi ayat di surat Al-A'raf 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari adab Allah yang datang tanpa diduga, yang datang secara tiba-tiba? Tiadalah yang merasa aman dari adab Allah yang datang tiba-tiba itu kecuali kaum yang merugi. Ini pembahasan sangat penting dan harus dibahas bersamaan. Karena kalau kita bicara rahmat Allah, berarti kita bicara ar-raja, berharap. Betul kan? Berharap. Sehingga hatinya besar. Lalu perlu ditambahi dengan al-khawf, takut, supaya enggak sembrono. Karena kalau pembahasan cuma satu, rahmat, rahmat, rahmat, rahmat, berharap, berharap, berharap, sembrono nanti. Sebaliknya kalau bicara hanya takut, takut, takut, takut, maka hasilnya adalah putus asa. Sehingga harus seimbang antara al-khawf war-raja, antara takut dan berharap. Para ulama mengibaratkan al-khawf war-raja kal janahain, seperti dua sayap. Burung punya dua sayap, terbang. Kalau sayapnya satu, enggak bisa terbang. Perlu ada kepala. Kepalanya apa? Al-mahabbah, cinta. Kepalanya cinta, dua sayapnya khauf war-raja, terbang. Sehingga para ulama mengatakan, "Man 'abadallaha bil khaufi wahdahu fa huwa haruri." Orang yang beribadah kepada Allah dengan takut saja, maka dia adalah haruri, khawarij, yang membuat orang putus asa. Wa man 'abadallaha birraja'i wahdahu fa huwa murji'. Orang beribadah kepada Allah dengan berharap saja, dia adalah murji'ah, tidak ada takutnya. Wa man 'abadallaha bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq. Orang yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, enggak ada takut, enggak ada harap, dia zindiq, kufur. Terus bagaimana yang benar? Wa man 'abadallaha bil hubbi wal khaufi war raja'i fa huwa mu'min. Orang yang beribadah kepada Allah dengan takut, dengan harap, dengan cinta, dia adalah orang beriman, lengkap semuanya. Terus bagaimana menyeimbangkan antara takut dan berharap, khauf war raja? Para ulama mengatakan bahwasanya seorang hamba berjalan menuju Allah dengan takut, dengan harap, dengan ingin, dan juga dengan mundur. Apabila seorang hamba itu melihat dosa-dosanya, kalau kita lihat dosa kita, oh betapa banyaknya dosa saya. Kemudian kita lihat keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha adil. Kebaikan kecil adalah baik, keburukan kecil adalah buruk. Faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah. Kita takut dengan azabnya Allah yang keras. Kita takut sedih kepada Allah. Ya Allah, dosaku sangat banyak. Engkau maha adil ya Allah. Azabmu sangat keras. Khauf, takut. Di satu sisi kita melihat karunia Allah yang sangat luas. Rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Kita berharap, semoga Allah mengampuni saya, semoga Allah memaafkan saya. Sehingga ada ungkapan yang berbunyi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami, dan rahmat kasih sayangmu lebih kami harapkan daripada amal perbuatan kami. Kemudian kalau kita oleh Allah diberi taufik, mudah melakukan ketaatan, sholat mudah, berbuat baik mudah, sedekah mudah, ngaji mudah. Kita lihat di sini adalah nikmat Allah yang luar biasa. Maka timbul roja, ya Allah, tambahlah nikmat ini ya Allah, tambahlah ya Allah. Kemudian di sisi lain kita takut, aduh, Allah telah memberi nikmat kepadaku yang banyak, aku telah dijadikan ahli ibadah. Takut amalnya enggak diterima oleh Allah, takut amalnya ditolak oleh Allah, takut kalau ibadahnya belum benar. Jadi terus antara khauf war roja. Tidak roja saja, tidak khauf saja. Kemudian kalau diuji oleh Allah, terjerumus dalam satu kemaksiatan, kemaksiatan terjerumus, maka dia segera sadar, berharap semoga Allah menerima taubat saya, semoga Allah membuka pintu taubat, Allah menerima taubat saya, Allah menghapus dosa-dosa saya. Kemudian kita juga takut, takut jangan-jangan saya tidak bisa taubat nanti, jangan-jangan kemaksiatan telah mendarah daging, nanti taubat itu sulit, taubat itu sulit. Kemudian Allah menurunkan hukumannya dan saya pun akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, mendapat kemudahan-kemudahan, maka dia berharap mudah-mudahan terus-menerus nikmat ini enggak dicabut oleh Allah. Semoga nikmat ini ditambah lagi oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik agar bisa mensyukuri nikmat itu. Kemudian takut. Bagaimana takutnya? Takut kalau kita tidak syukur dengan benar, nikmat Allah akan dicabut. Terus khauf war roja. Ketika ditimpa musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan, maka kita berharap, ya Allah, selamatkan saya dari musibah ini, dari hal-hal yang tidak menyenangkan ini, sambil menunggu jalan keluar dari Allah. Intidarul faraj itu adalah ibadah yang paling bagus, menunggu jalan keluar dari Allah. Berharap jalan keluar dari Allah. Kemudian juga berharap pula kepada Allah agar Allah memberikan pahala daripada musibah yang menimpa itu, musibah yang tidak menyenangkan itu. Kalau kita sudah melakukan kesabaran, sabar, musibah banyak, Allah semakin cinta kepada seorang semakin banyak ujiannya. Sabar, Allah ridho. Kemudian takut. Bagaimana takutnya? Jangan sampai sudah kena musibah dari sisi, ternyata kita enggak ridho, enggak ikhlas, enggak sabar, kena musibah lagi. Musibahnya apa? Enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Musibahnya double. Sudah kena musibah betulan, kena musibah lagi, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah orang beriman, selalu berpindah-pindah antara khauf war raja. Khauf war raja, dua sayap. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kenapa ada orang putus asa dari rahmat Allah? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa sampai ada orang putus asa dari rahmat Allah, pesimis dari karunia Allah? Ternyata ada dua sebab. Sebab yang pertama, seorang hamba itu sudah benar-benar bergelimang dalam kemaksiatan, benar-benar bergelimang dalam hal yang haram, terus bergelimang, bergelimang sampai kemaksiatan itu mengkristal dalam dirinya. Sehingga karena sudah penuh dengan maksiat dalam dirinya, maka dia tidak lagi butuh rahmatnya Allah. Saya enggak butuh lagi dengan Allah. Sudah lupa dengan Allah, lupa. Kan sudah maksiat ya. Ini sudah kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sudah berkarat hatinya. Sudah enggak berharap dari Allah, enggak mengharapkan Allah lagi. Sehingga karena maksiat sudah mengkristal, maka maksiat sudah menjadi tabiatnya, perangainya, menjadi sifat yang selalu menyertai dia, enggak pernah pisah dengan dia, enggak butuh lagi dengan rahmat Allah. Ada atau tidak orang seperti ini? Banyak, banyak ya. Kan sudah gelimang dalam maksiat dan lupa Allah, enggak butuh Allah. Ah, rahmat Allah enggak butuh. Inilah yang paling diharapkan oleh setan. Inilah di antara cita-cita tertinggi setan. Membuat orang itu benar-benar lupa dari Allah, bergelimang dalam maksiat, sehingga dia tidak lagi mengharapkan Allah sama sekali. Enggak butuh Allah saya, Allah itu pengen, saya enggak butuh Allah. Allahu Akbar. Sehingga dia tidak mengharapkan. Orang seperti ini sulit, sulit taubat, sulit, sulit taubat. Orang-orang model gini bisa taubat kalau dia mendapat pukulan yang keras baru taubat. Kalau enggak ada pukulan keras, sulit taubat. Pukulan keras. Kenapa? Kena stroke, das, baru sadar. Atau mungkin juga kena musibah besar sekali, baru sadar. Kalau enggak, sulit orang model ini. Sehingga dia perlu dicabut dengan keras. Ini yang diharapkan oleh setan. Yang kedua, yang menjadikan orang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bergelimang dalam kemaksiatan, dia merasa berdosa dan dia takut luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah luar biasa. Sementara ilmunya dia tentang Allah sedikit. Dia enggak paham bahwa Allah itu maha luas rahmatnya, maha luas karunianya. Dia bodoh tentang Allah. Dia menganggap, aduh, Allah tidak akan ngampuni saya, dosa saya banyak. Akhirnya dia pun putus asa dari rahmat Allah. Gara-gara apa? Sebabnya apa di sini? Sebabnya adalah kebodohan dia tentang Allah. Kalau dia kenal Allah, dosamu sebanyak apapun kamu kembali kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak kenal Allah, percuma saya taubat. Dosa saya banyak, Allah enggak mungkin ngampuni saya, Allah enggak mungkin ngampuni saya. Di sinilah pentingnya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan telah dibicarakan, kalau kita bicara rahmat Allah, maka seakan-akan semuanya bakal masuk ke dalam surga. Rahmat Allah luar biasa. Itu pembahasan yang pertama. Kenapa orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian pembahasan yang kedua, masalah takut. Kita ini perlu takut, khauf. Ayatnya tadi berbunyi Al-A'raf 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makrullah, makar Allah? Maksudnya adalah hukuman Allah yang datang secara tiba-tiba tanpa diduga. Tiadalah orang merasa aman dari hukuman Allah yang datang tiba-tiba itu kecuali kaum yang merugi. Maksudnya di sini ada orang itu bergelimang dalam maksiat. Tapi ternyata nikmatnya Allah itu datang terus. Sehingga dia menyangka, wah Allah itu ridho sama saya. Buktinya apa? Nikmatnya datang terus. Kalau Allah murka kan enggak mungkin saya dapat nikmat. Ini merasa aman dari makar Allah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu minad dunya, fa'lam innama huwa istidraj." Apabila kamu lihat Allah itu memberikan nikmat kepada hambanya, padahal dia terus-menerus dalam maksiatnya, ketahuilah itu adalah istidraj, dilulu oleh Allah, dilulu. Kemudian yang menjadikan orang itu merasa aman dari hukuman Allah, merasa aman itu apa? Kita jangan merasa aman loh. Apalagi kalau kita bicara tentang akhir umur kita, kita kan tidak tahu akhir umur kita. Apakah kita nanti husnul khotimah ataukah su'ul khotimah? Kita tahu tidak? Apakah kita ahli neraka ataukah kita ahli surga? Kita tahu tidak? Tidak tahu. Kita tidak boleh merasa aman. Khawatir terus, doa terus, berharap terus, berusaha terus. Harapannya adalah husnul khotimah. Harapannya adalah masuk ke dalam surga. Tapi ada orang yang merasa aman. Merasa aman, enggak takut sama Allah sama sekali. Yang menjadikan orang merasa aman dari makrullah, dari hukuman Allah yang datang tiba-tiba adalah dua sebab sama dengan tadi. Dua sebab yang membinasakan. Sebab yang pertama adalah orang yang memang dia berpaling dari agama. Dia lalai. Enggak kenal Allah, tidak tahu hak-hak dan kewajiban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia meremehkan agama, dia jauh dari agama, yang wajib dia tinggalkan, yang haram dia kerjakan, sampai hatinya benar-benar tertutup. Dan tertutup hatinya, enggak lagi takut kepada Allah. Ditakut-takuti model apa aja, enggak takut, dan enggak ada takut. Dan Allah sudah hilang dari hatinya. Allah sudah hilang. Jadi tidak ada di dalam hatinya iman sedikit pun. Karena kalau orang itu masih ada iman, masih ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada hukuman Allah di dunia dan di akhirat. Enggak ada takut, enggak ada iman lagi sudah. Enggak ada iman. Orang beriman selalu takut. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ini yang tidak kalah bahayanya. Sebab kedua yang menjadikan orang itu merasa aman-aman saja, enggak pernah takut, adalah orang yang ahli ibadah tapi dia itu bodoh. Sudah gitu dia itu ujub, bangga diri. Dia tertipu oleh dirinya. Siapa saya? Siapa saya? siapa saya? Kamu manusia. Jawabannya iya. Darahmu darah merah. Katanya darah biru. Kalau dikeluarkan warnanya merah ternyata. Ini banyak loh orang bangga diri. Orang bangga diri banyak. Bangga diri sehingga dia yakin, wah saya pasti husnul khotimah, pasti. Rasulullah syafaat, pasti. Ya, memangnya Rasulullah itu boneka. Rasulullah itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan mainan. Tidak seenaknya. Allah itu Maha Adil. Orang yang berbuat dosa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, dan Allah juga bisa mengampuninya dengan rahmatnya. Orang bangga diri amat sangat banyak. Amat sangat banyak bangga diri. Sehingga dengan kebodohannya dia membangga-banggakan dirinya dengan amalnya atau dengan garis keturunannya atau dengan yang lainnya. Dia menyangka, wah kalau saya sih punya kedudukan tinggi di sisi Allah, kedudukan saya tinggi, sehingga dia merasa aman. Sehingga dia menggantungkan kepada dirinya yang hina, yang lemah. Saat itulah dia oleh Allah diabaikan. Dia oleh Allah benar-benar dihinakan. Dia benar-benar oleh Allah dihalangi daripada taufik pada jalan yang benar. Karena apa? Karena dia mu'jibun binafsihi. Karena dia bangga terhadap dirinya. Ada tiga dosa yang muhlika. Talatun muhlikatun. Tiga dosa membinasakan. Yang pertama-tama adalah syuhun muta'un. Sifat tamak lagi kikir yang ditaati. Syuhun muta'un. Wahwan muttaba'. Dan hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi. Dan seseorang yang merasa bangga dengan dirinya, ujub, siapa saya, saya keturunannya siapa. Wah, ini bahaya, ini ujub. Itulah yang menjadikan orang merasa aman dari makrullah, dari hukuman Allah yang datang secara tiba-tiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pembahasan kita kurang satu, yaitu tentang masalah sihir. Hukumnya sihir itu adalah haram, dan tukang sihir itu hukumannya adalah dibunuh. Itu kita bahas saja pada waktu depan secara penuh satu pertemuan. Sekarang kita masih melanjutkan tentang al-khauf war-raja. Al-khauf war-raja, berharap. Orang kalau dia itu berharap, tentu ada sesuatu yang diharapkan. Betul atau tidak? Kalau orang mengharapkan sesuatu tapi dia belum berbuat sama sekali, enggak ada yang diharapkan, berarti dia itu bukan roja, tapi dia itu tertipu. Harapan yang kosong, yang hampa. Orang yang berharap itu ibaratnya adalah seorang petani. Petani, dia punya tanah. Tanahnya itu dibajak dulu supaya subur, lalu dia datang ke sawahnya, dia taburkan benih-benih yang bagus. Kemudian setelah dia taburkan, dia selalu merawatnya, tidak lupa disirami terus dengan airnya. Setelah itu barulah dia mengharapkan nanti bakal panen. Usaha dulu. Bukan orang di rumah saja mengharapkan panen. Lu kapan menanamnya kamu ini? Kok tiba-tiba mengharapkan panen? Itu bukan rojak namanya. Itu adalah harapan kosong. Kamu tertipu oleh dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Orang yang berharap pasti dia itu takut. Orang berharap pasti takut. Kalau kita mengharapkan surga, berarti kita juga takut tidak mendapatkan surga, otomatis. Wa kullu rajin khaif. Semua orang yang berharap pasti dia itu takut. Wasairu ala tariqi idza khafa asra'a as-sayr makhafata al-fawa. Orang kalau menempuh jalan dan dia takut, waduh takut, jangan-jangan nanti ada begal, ada rampok, ada perompak, maka dia cepat jalannya supaya segera sampai. Demikian pula perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil. Orang yang takut maka dia akan mengadakan perjalanan di permulaan malam dengan cepat. Dan orang yang perjalanannya cepat, dia akan segera sampai di tempatnya. Berjalan dengan harapan, dengan takut. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah adalah syurga. Berharap. Pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat, ketika selesai dari peperangan membawa para tawanan, tiba-tiba ada seorang ibu menerobos rombongan para sahabat, menerobos, masuk terus, tidak peduli dengan siapapun. Rasulullah dan para sahabat menyaksikan, sampai ibu ini melihat bayi. Lalu oleh ibu itu bayi diambil, digendong, dipeluk dengan penuh cinta dan kasih sayang, disusui. Semuanya Rasulullah dan para sahabat menyaksikan. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, atarauna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar? Apakah mungkin menurut kamu perempuan ini, ibu ini melemparkan anaknya ke api? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena dia penuh cinta dan kasih sayang. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu fi 'ibadihi min hadhihi bi safiyha." Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada bayinya. Masya Allah, berharap. Apalagi yang paling kita harapkan adalah nanti hari kiamat. Ini yang paling kita harapkan. Hari kiamat nanti setiap orang beriman itu akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan langsung dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah tanpa juru bahasa. Seperti apa, bagaimana? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Fa yuqarriruhu bidzunubihi, Allah menyebutkan dosa-dosanya. Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Apakah kamu ingat dosamu yang ini dan dosamu yang itu? Lalu kita orang beriman ngaku, iya ya Allah, saya ingat ya Allah. Jujur, enggak bisa bohong. Jujur. Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Keadilan Allah enggak bisa bohong. Lalu setelah kita merasa bakal binasa, dosa kita banyak. Apa kata Allah? Kata Allah, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Aku ampuni, aku tutupi dosa-dosamu dulu di dunia, tidak ada orang tahu. Dan hari ini aku ampuni. Masya Allah. Inilah yang paling kita harapkan. Di dunia dosa kita ditutupi oleh Allah, tidak ada orang tahu. Alhamdulillah. Dan di akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iman. Yang penting kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak tertipu oleh yang tadi itu dengan amalan, dengan atau garis keturunan dan semisalnya. Allah paling benci dengan orang yang ujub. Salah seorang salafus saleh yang bernama Yahya bin Mu'ad rahimahullahu taala mengatakan, "Min a'dhamil ightirar 'indi at-tamati fid dunub ma'a raja'il 'afwi min ghairi nadama." Termasuk ketertipuan yang paling besar menurut aku adalah orang yang terus-menerus dalam dosa tapi dia mengharapkan dimaafkan oleh Allah tanpa menyesal. Aneh kan? Terus-menerus dalam dosa, enggak ada menyesal, enggak ada taubat, tapi dia berharap Allah Ghafurur Rahim, Allah pengampun, Allah penyayang. Memang dari dulu Allah itu Ghafurur Rahim, tapi Allah itu juga Syadidul Iqab, juga keras hukumannya. Jadi pemabuk, ya pemabuk, pas gampang Allah Ghafurur Rahim. Tapi mabuk terus. Lah kalau kamu mabuk terus, maka Allah itu Syadidul Iqab, bukan Ghafurur Rahim. Kalau kamu taubat, Allah Ghafurur Rahim. Kemudian watawakku'u al-qurb minallah bighairi ta'ah. Orang yang berharap dirinya dekat dengan Allah, tapi tanpa berbuat taat. Ini mimpi, berhayal. Kalau kepingin dekat dengan Allah, ya taat, kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Ini melanggar ahli maksiat, enggak mau taat, tapi dia berharap dekat dengan Allah. Subhanallah. Wantidhar zar'il jannah bi badrin nar. Dia mengharapkan panen di surga. Tapi benih yang ditaburkan adalah benih-benih neraka. Dia nanamnya di neraka, tapi dia berharap panennya di syurga, ya tidak mungkin itu. Kemudian wathala bidaril muti'in bil ma'asi, dia mengharapkan tempatnya orang-orang taat, tapi dia selalu berbuat maksiat, enggak nyambung. Wantidaril jazaa' bi ghairi amal, dia mengharapkan ganjaran dari Allah tapi tanpa amal perbuatan. Wattamanni 'ala Allahi 'azza wa jalla mal ifrat, dan dia berhayal-hayal tentang Allah tapi dia terus-menerus dalam keburukan-keburukan. Sehingga ada ungkapan yang sangat indah, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabis. Kamu berharap keselamatan tapi kamu tidak menempuh jalan-jalan keselamatan, sesungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di jalanan yang kering. Jadi kalau perahu jalannya di mana? Ya di laut. Kalau perahu jalan di kampung sini enggak mungkin. Ya sama, kalau kita ingin selamat, kita harus menempuh jalan keselamatan. Berharap. Kemudian juga khauf, takut kepada Allah. Kalau Anda ditanya, apakah Anda ini takut kepada Allah atau tidak? Jawabannya apa? Kalau antum bilang takut, berarti antum bohong. Kalau antum bilang enggak takut, kafir. Gimana? Repot. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza qila laka hal takhafu Allah fasqut. Fa innaka in qulta na'am kadzabta. Wa in qulta la kafarta." Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, kalau kamu ditanya, apakah kamu takut kepada Allah? Jangan dijawab, diam aja. Jadi yang betul enggak jawab, diam aja. Kenapa? Kalau kamu jawab, iya saya takut kepada Allah, bohong. Kenyataannya kita selalu maksiat, berarti enggak takut kan? Maksiat terus, nanti keluar maksiat terus. Kalau kamu bilang enggak takut kepada Allah, ya kafir. Enggak takut kepada Allah, ya kafir berarti. Jadi paling enak, takut kepada Allah atau tidak? Jawabannya, no comment. Iya, tidak jawab, diam aja. Subhanallah. Itu adalah sifat kehati-hatian salafus saleh. Saya kira mungkin cukup itu dulu aja. Berarti pembahasan kita tentang kitab tauhid dari ensiklopedia larangan tinggal satu, masalah sihir. Insyaallah kita bahas panjang lebar. Kemudian setelah itu kita masuk bab yang baru tentang ilmu. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa nafis karbal maqrubin wa qdid dayna 'anil madinin wa shfi mardana mardal muslimin. Allahumma arham mautana mautal muslimin. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.